sayang, di mana cintamu yang dulu? Sayang, di mana janjimu untukku? Dalam bahtera cinta, sayang, teganya kau berdusta lagi. Sayang, masihkah kau ingat diriku? Satu rasa, satu cinta. Aku harus menerima.